Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat wasiat. Wasiat yang beliau ucapkan atau wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat apa? Pada ayat keberapa? Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Di situ ada 10 commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita taati. 10 itu apa? Yang pertama. Saya bacakan ayatnya. Qul ta'ala atma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Ya, yang belum mencatat silakan catat. 10 perintah Allah dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an." Yang pertama yaitu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa bil walidaini ihsan. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang keberapa itu? Wala taqrabul fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Yang keempat, janganlah mendekati perbuatan zina dan yang semisal dengannya, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haq. Yang kelima, janganlah membunuh jiwa kecuali dengan kebenaran. Ya, janganlah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran untuk dibunuh, bagaimana contohnya? Saya belum menjelaskan ini ya. Nanti saya akan bahas ini 10 perintah Allah dalam surat Al-An'am. Ini penting. Ya, di antaranya sekarang banyak pembunuhan di daerah-daerah, orang semudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan kebenaran. Yang boleh dibunuh ya, yaitu dengan kebenaran, seperti membunuh orang maka dia harus dibunuh. Yang kedua, orang yang sudah menikah dengan nikah yang resmi kemudian dia berzina, lalu terbukti perzinahannya, maka dia berhak untuk dibunuh. Ya. Yang ketiga, orang yang murtad keluar dari agama Islam itu berhak untuk dibunuh. Selainnya tidak boleh untuk dibunuh. Ya. Orang muslim selainnya dari tiga ini tidak boleh untuk dibunuh. Nah, ini pada ikhlas sekali. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam yaitu wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah. Janganlah mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang baik sampai dia dewasa. Nah, di sini saya ambil faedah pada minggu yang lalu bahwa pengertian yang benar dari anak yatim adalah seorang yang ditinggal mati oleh siapa? Bapaknya, dan dalam keadaan masih belum apa? Belum balik. Itu definisi anak yatim diambil dari ayat ini, surat Al-An'am ayat 152. Harta yang belum wajib sampai dia balik. Kalau seandainya sudah balik, bukan anak yatim lagi namanya. Kemudian wa awful kaila wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yang berapa itu? Yang ketujuh, ya, sempurnakanlah timbangan dan takaran dengan adil. Kami tidak memberati seseorang kecuali dengan kemampuannya. Nah, ini bagi para pedagang. Nah, ini bagus sekali. Ayat ini, 10 perintah ini mencakup macam-macam orang. Ya, dan kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan jika kalian berkata-kata maka berbuat adillah. Ya, berkata adillah meskipun itu atas kerabat kalian. Artinya kalau kita bersaksi menjadi saksi dan itu saksi kita memberatkan kerabat kita, maka tetaplah berkata yang benar. Ya. Jadi mungkin yang keberapa yang ke-8 bersaksi dengan benar. Yang ke-9 wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bil 'alamin tadzakkaru. Dan dengan janji Allah tunaikanlah, menunaikan janji Allah. Ini yang ke-9. Yang ke-10 mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabili dzalikum wasaqum bil 'alamin tadzakkaru. Lihat, dari mulai ayat 151 sampai 153, 3 ayat itu semuanya diakhir dengan dzalikum wasaqum. Nah, ini yang disebut dengan ayat-ayat wasiat. Ya, wasiat Rasulullah sebelum meninggal beliau diturunkan ayat ini. Ya. Semuanya diturunkan, dituliskan di akhir ayatnya, itulah yang diwasiatkan atas kalian. Itulah yang diwasiatkan atas kalian. Itulah yang diwasiatkan atas kalian. Jadi yang ke-10 apa tadi? Mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran minggu yang lalu ya. Baik. Kemudian kita bisa ambil pelajaran juga saya sebutkan pada minggu yang lalu tentang pelipur lara untuk orang tua yang mungkin takut miskin atau mungkin miskin. Maka Allah memerintahkan jangan membunuh anak. Kenapa? Yang pertama, kalau miskin, kenapa tidak boleh membunuh anak? Kalau miskinnya sudah terjadi, Allah yang menjamin memberikan rezeki kepada siapa dulu? Orang tua baru anak. Ya, kalau terjadi memang terjadi kemiskinannya. Nah, ini faedah dari surat penggabungan antara surat Al-An'am ayat 151 dengan surat Al-Isra ayat berapa? 31. Itu nikmat luar biasa bagi orang tua. Tidak akan pernah dia takut tentang biaya anak, tentang kehidupan anaknya. Selama ini kan kita kalau punya anak, sebagian orang, bukan kita, sebagian orang kalau punya anak merasa takut nanti siapa yang biayai. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 31, kalau Anda takut miskin, maka ingat, anak Anda Allah yang memberi ngasih rezeki, dan juga Anda Allah yang memberi rezeki kepada Anda. Itu dalam surat Al-Isra ayat 31. Kalau masih takut miskin, kalau seandainya sudah terjadi kemiskinannya, maka jangan lupa bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada Anda wahai para orang tua, karena miskinnya sudah ada, dan juga kepada anak Anda. Jadi jangan sampai membuang-buang anak. Ya, ini berbahaya sekali. Baik, sekarang kita masuk kepada, saya ingin menambahkan sedikit tentang Abdullah bin Mas'ud. Biografi dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pertama, beliau bernama Abdullah bin Mas'ud bin Ghafir al-Huzn. Ini namanya. Ya. Yang kedua, beliau termasuk dari as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Ketika Abu Bakar masuk, kemudian Khadijah masuk, Ali bin Abi Thalib masuk dalam agama Islam. Salah satu di antara yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk dalam agama Islam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang kedua. Yang ketiga, Abdullah bin Mas'ud termasuk ahli tafsir dari generasi sahabat. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, di mana dia turun dan apa sebabnya turun, ya, ya, Beliau mengatakan, aku mengetahui ayat-ayat dalam Al-Quran, di mana dia turun dan apa sebabnya dia turun. Kalau seandainya aku mengetahui ada seseorang yang mengetahui tentang Al-Quran lebih dibandingkan aku, apa akan datang ini? Ini bukan berarti kesombongan dari Abdullah bin Mas'ud, tetapi beliau ingin menunjukkan eksistensi bahwasanya, ayo yang ingin belajar ilmu Al-Quran pada saya. Beda dengan ujub dan sombong, beda. Ya, maka seseorang kadang boleh untuk menunjukkan eksistensi agar orang tidak salah belajar. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tentunya orang berkata seperti ini harus menjaga keikhlasan hati. Nah, kemudian keutamaan Abdullah bin Mas'ud yang kedua, yang keempat, yaitu beliau mengambil surat Al-Qur'an langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 surat. 70 surat. Surat dalam Al-Qur'an ada berapa? 114. Berarti hampir 2/3 dari Al-Qur'an beliau ambil surat Al-Qur'an langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang kita harus ketahui dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat gigih untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau orang yang sangat gigih untuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihad fi bid'ah. Artinya, sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlebihan tetapi perbuatan yang mengada-ngada. Orang sholat dua rakaat ringan sesuai dengan sholat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sholatnya panjang atau sholatnya dibuat-buat tetapi tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu contohnya perkataan beliau. Ya, perkataan beliau yang sangat indah, sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada banyak tetapi perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada dalam agama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala di hadis yang terakhir pada bab yang pertama. Saya bacakan hadisnya. Al-Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Aku pernah diboncengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Faqala li, maka beliau berkata kepada, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'ala al-ibad?" Wahai Mu'ad, apakah engkau mengetahui apakah hak Allah atas hamba-hamba? Wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah? Dan apakah hak hamba-hamba atas Allah? Kuntu Allah wa rasuluhu a'lam. Mendengar itu, Mu'ad bin Jabal mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya aku tidak tahu. Dan ini adab para sahabat kalau tidak tahu. Dan ini adab yang harus kita contoh. Kalau tidak tahu langsung mengatakan Allah wa a'lam. Di zaman Nabi mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kita sekarang cukup mengatakan Allah wa'ala. Dan ini perkataan yang paling baik untuk sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya. Sangat mudah mengatakannya dan tidak berdosa mengatakannya. Saya sering duduk di Syekh Abdullah Muhsin Al-Abbad Abdullah ketika menjadi mahasiswa di kota Madinah. Beliau setiap hari hampir kurang lebih dari 500 sampai 800 murid beliau kalau lagi hadir di majelis pengajian. Dan sudah hatam kutub sitah. Sahih Bukhari hatam, Sahih Muslim hatam, Sunan Abi Dawud hatam, Sunan Tirmidzi hatam, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i hatam. Sekarang mulai lagi dari Sahih Bukhari, selesai juga ini yang kedua kalinya. Sekarang mulai Sahih Muslim. Dua kali hatam. Ya. Pada saat yang maksud saya, ada pertanyaan-pertanyaan kadang beliau tidak tahu. Beliau tanpa sungkan-sungkan untuk menjawabnya, Allah wa'ala. Saya tidak tahu. Is'al ghairi, tanya selainku. Ya. Is'al a'lama minni, tanya orang yang lebih berilmu dariku. Terutama dalam perkara agama. Ini ada seorang muslim ketika kita tidak tahu apa susahnya mengatakan Allah wa'ala. Ya, kadang sebagian orang terlalu berlebih-lebihan, sudah tidak tahu, pura-pura tahu. Jawab sana malam itu enggak ada jawaban. Apalagi berbicara tentang agama, ya. Yang akhir-akhirnya jadi menurut saya kayaknya sih ha. Kok menurut saya kemudian kayaknya. Ya. Hukum Islam itu tidak bisa menurut saya. Kemudian ada kayaknya. Kenapa? Karena innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Sesungguhnya halal itu jelas, haram itu jelas. Ya, tidak bisa kayaknya. Wa bainahuma umurun mustabihah. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang sama-sama. Nah, ini contoh yang harus kita jawab dari para sahabat. Menjawab para sahabat itu sebuah keberuntungan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Mereka mendapat legalitas masuk surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kullan wa'ada Allahul husna. Dan setiap dari mereka dijanjikan surga. Ibnu Hazm dalam kitab beliau Al-Muhallal mengatakan, hadhil ayah dalatun ala anna sahabata kulluhum mu'aduna bil jannah. Ini ayat dijanjikan surga. Siapa yang ingin masuk surga? Ya Allah, para sahabat. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya contohnya begini. Mu'adz bin Jabal ketika ditanya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah atas hambanya dan hak hamba terhadap Allah?" Maka beliau menyatakan, daripada ngomong salah, Allah wa'ala. Para ulama bahkan para ulama mengatakan qawlu la adri nisful ilmi. Ucapan saya tidak tahu itu adalah setengah dari ilmu. Makanya saya pernah menulis artikel panjang tentang belajarlah mengucapkan untuk tidak tahu. Saya tidak tahu. Terutama dalam perkara-perkara agama. Ya. Ada cerita menarik lagi Al-Ustaz Dr. Muhammad Amin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau kalau lagi musim haji di kota Madinah, beliau sengaja pakai sarung, pakai peci hitam, biar bisa membaur dengan jamaah haji. Akhirnya nanti kenalan-kenalan, akhirnya jadi sebuah majlis kecil. Yang sekarang alhamdulillah, akhirnya digalakkan lagi majlis-majlis ilmu berbahasa Indonesia. Dulunya seperti itu majlis-majlis kecil, orang senang. Beliau menjelaskan sebuah ayat berdasarkan tafsir dari tafsir para sahabat. Setelah menjelaskan ayat berdasarkan tafsir para sahabat, ada orang nyeletuk. Ustaz, sepertinya ayat yang dimaksud tafsirannya bukan seperti itu menurut saya. Ustaz Arifin langsung, beliau adalah orang yang cekatan, orang yang cerdas. Beliau mengatakan, Pak, pekerjaannya apa, Pak? Saya ini kok bisa Bapak naik haji? Saya ini cuma apoteker biasa. Orang yang jual obat, punya apotek, mungkin beberapa apotek. Kayak di sini, kalau ditanya, jualannya apa, Pak? Oh, jualan minyak. Bukan minyak kesamping jalan, ternyata dia punya SPBU. Tapi, ya. Habis itu, oh gitu ya, Pak. Menurut Bapak, ayat tadi tafsirannya enggak seperti itu. Sekarang begini, Pak. Saya ingin tanya kepada Bapak. Obat sakit kepala. Oh, karena dia ahlinya, dia ngomong dengan Pak Anjama ya, Pak. Kalau sakit kepalanya migrain begini, Ustaz. kepalanya ini begitu seperti ini. Obat yang paling manjur adalah ini dan ini dan itu. Dia ngomong Pak Ahli, kata Ustaz Arifin, menurut saya Pak, apa yang Bapak katakan itu salah. Obat sakit kepala, saya akan beli salah satu obat sakit kepala, kemudian saya campur dengan Sprite, kemudian nanti saya akan meminumnya dan segala macam. Kata beliau, wah Ustaz, ada-ada aja, itu mah mati Ustaz. Nah, begitulah ketika orang ketika berbicara bukan pada ahlinya. Seperti Bapak tadi berbicara tidak pada ahlinya. Kena tidak? Ya. Ini mulai poin dan mati ada Allah SWT. Terutama masalah agama, orang misalnya sangat sangat lunak sekali untuk berbicara tentang agama. Iya halal, iya halal, iya makruh, iya begini. Tanpa ada tahu dari yang akhir-akhirnya kayaknya sih haram, kayak bisa kayaknya hukum Islam. Ya, menurut saya seperti ini. Tidak bisa. Harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Kalau kita tidak tahu, sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu memberitahukan kepada kita. Allahu wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menjawab. Beliau mengatakan, Hakullahi ala ibad an ya'budu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hamba-hambanya adalah hamba-hambanya menyembah kepadanya dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Dan ini tauhid. Menyembahnya dan tidak mensyirikannya. Lihat. An ya'budu wa la yushriku bihi syai'an. Menyembahnya. Ini masuk ke dalam rukun tauhid apa? Enggak, menyembahnya. Rukun tauhid kan ada dua. Itbat apa? Nafyu, penetapan atau peniadaan. Menyembahnya. Hah? Pada penetapan wa la yushriku bihi syai'an dan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun. Masuk ke dalam apa? Peniadaan. Peniadaan. Artinya tidak ada sembah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ada selalu dalam orang yang bertauhid, kita, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang Islam yang mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, harus selalu ada an-nafyu dan itsbat. Peniadaan sembahan selain Allah. Dan isbat menetapkan sembahan hanya untuk Allah. Nah itu ada tadi dalam sabda Rasulullah SAW. Hakullahi ala ibad, haknya Allah terhadap hambanya, an ya'budu, beribadah kepadanya. Ini maksud masuk dalam apa? An ya'budu, beribadah kepadanya. Maksud dalam apa? Penetapan isbat. Artinya yang berhak disembah hanya Allah. Ini menetapkan itu. Wa la yusyriku bihi syai'an dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Masuk dalam apa? Peniadaan. Tidak ada sembahan selain Allah. Orang muslim harus kafir terhadap sembahan selain Allah. Apapun bentuk sembahan itu. Entah itu salib, entah itu patung Buddha, entah itu sapi, entah itu patung-patung, entah itu jimat, entah itu jin, entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu matahari, apapun yang disembah manusia, harus kita kafir terhadap sembahan selain Allah. Itu disebut dengan an-nafyu, peniadaan sembahan selain Allah. Dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itu adalah haknya Allah terhadap hamba. Artinya hamba wajib mengerjakan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba terhadap Allah adalah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Allah tidak menyiksa seorang yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Allah tidak mau menyiksa. Ini haknya hamba terhadap Allah. Artinya seorang hamba dia akan mendapatkan hal itu nanti pada adiknya. Yaitu tidak disiksa oleh Allah kalau dia mentauhidkan Allah. Nah, ini salah satu faedah dari tauhid yang akan kita bahas bab kedua saat ini nanti, yaitu babu fadli tauhid wa ma yutaffiru min ad-dunya. Bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan dosa oleh tauhid. Ini keutamaan tauhid nanti kita akan bahas di bab yang kedua. Yaitu dalam hadis ini hakul ibadah Allah, haknya hamba kita terhadap Allah adalah Allah tidak menyiksa kita jika kita tidak mencirikannya dengan sesuatu apapun. Nah, di sini ada faedah yang perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala sering berfirman di dalam Al-Qur'an, la tusyriku bihi syai'an. La tusyriku bihi syai'an. Lihat kata-kata syai'an. Konsen masing-masing kepada kata-kata syai'an. La tusyriku bihi syai'an. Ya. Artinya janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu syai'an, artinya sesuatu. Kaedahnya nanti ditulis ya, nanti saja. Kaedahnya adalah syai'an kalau dalam ilmu nahwu termasuk kata yang disebut dengan nakirah. Arti nakirah tidak ada kejelasan. Maka setiap kata nakirah yang tidak ada kejelasan terletak pada redaksi kalimat penafian menunjukkan keumuman. Apa maksudnya? Lihat kata-kata keumuman. Saya ulangi kaidahnya, setiap kata nakirah yang terletak pada redaksi peniadaan, la tusyriku bihi syai'an, atau pelarangan jangan kalian mensyirikkannya dengan sesuatu, ini nakirah, sesuatu itu nakirah, tidak dijelaskan sesuatunya apa, maka nakirah tersebut menunjukkan kepada apa? Keumuman. Apa maksudnya? Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Siapapun, apapun, dari benda-benda mati atau benda-benda hidup yang tidak berakal, apapun, siapapun dari makhluk-makhluk hidup, manusia, jin, malaikat, baik itu malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, baik itu nabi yang termulia Nabi Muhammad SAW, tidak boleh disyirikkan dengan sesuatu. Ini kaidah yang sering kadang-kadang saya ulang. Nakirah, ya. Maka saya bisa menjelaskan kalau lagi belajar seperti ini. Kalau lagi kajian umum, tidak bisa. Kajian umum itu ya tematik begitu saja. Kadang masuk, habis itu bisa keluar. Tapi kalau kajian, ini kita belajar, ya, ngaji. Ini yang namanya belajar. Kita akan benar-benar tahu dasar ilmu. Ya begini, salah satunya adalah syai'an. Ini dalam bahasa Arab disebut apa? Nakirah. Yaitu kata yang tidak ditentukan. Sesuatu itu apa? Kan? Tidak ada penjelasan, tidak ada sebuah penentuan, tidak. Ya. Nah, nakirah apabila terletak dalam bentuk penafian atau perlarangan, maka menunjukkan kepada keumuman. Contoh, saya beri contoh. La ahad fil masjid. Tidak ada penafian. Tidak ada ahad. Ini nafian. Seorang di dalam masjid. Berarti tidak ada seorang pun. Ya. dari manusia dalam masjid, menunjukkan kepada kepentingan. Ini contoh sama seperti tadi. Nah, kira jika terletak dalam redaksi penafian, maka menunjukkan kepada apa? Faedahnya dalam aplikasi kita sehari-hari apa? Apapun bentuk pencirikannya tidak boleh. Itu loh faedahnya. Ya, mau mencirikan Allah dengan manusia yang paling mulia Nabi Muhammad SAW atau malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, tidak boleh. Apalagi dengan benda-benda mati atau makhluk-makhluk hidup, kami tidak berakal. Lebih lagi tidak boleh. Karena apapun tidak boleh disyirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang Nasrani mensyirikkan Allah dengan Nabi Isa. Mensyirikkan Allah dengan Ruhul Kudus, yaitu Jibril. Dan mereka mengakui Ruhul Kudus itu sebenarnya adalah Jibril alaihis. Orang Yahudi mensyirikkan Allah dengan Uzair. Mereka mengatakan, jadi Yahudi antara Yahudi dan Nasrani itu hampir sama sebenarnya. Waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Kalau Isa mengatakan Yesus anak Allah, Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Jangan kasih nama anak Uzair. Ada di dalam Al-Quran nama yang belum pernah orang dinamai dengannya, Uzair. Ternyata sembahannya kaum Yahudi. Ya, ini pada maksudnya. Jadi kaidahnya silakan tetap. Kata syai'an menunjukkan kepada nakir. Kata syai'an menunjukkan kepada nakir. Dan kata nakir jika dalam redaksi peniadaan menunjukkan kepada keumuman. Nanti Bapak tulis ini. Baik. Kemudian pada itu yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan hadisnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, afala ubasyyiru an-nasa?" Wahai Rasulullah, apakah aku tidak memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang yang masuk Islam? Yaitu siapa yang mentauhidkan Allah, maka tidak akan disiksa. Siapa yang tidak mensyirikkan Allah, maka tidak akan disiksa. Ya. Maka ini kan kabar gembira. Makanya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, apakah aku tidak memberikan kabar gembira tersebut kepada orang-orang? Maka beliau menjawab, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan engkau memberitahukan kabar gembira kepada mereka, maka mereka akan bersandar diri. Mereka akan apa? Bersandar diri. Ini pada ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan di dalam kitab As-Sahihain. As-Sahihain kalau dikatakan dua kitab sahih itu maksudnya apa? Al-Qur'an Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, ya. Hadis ini ya menceritakan tentang Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal itu siapa? Mu'adz bin Jabal adalah termasuk dari sahabat yang berilmu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk orang yang mengikuti peperangan Badar dan juga peperangan-peperangan selanjutnya. Kemudian beliau yang menjadi ini biografi Mu'adz ya, Maksudnya ditulis karena agar kita mengetahui. Yang pertama Mu'ad bin Jabal adalah ulamanya para sahabat. Ini tentang Mu'ad bin Jabal, ulamanya para sahabat. Yang kedua, Mu'ad bin Jabal adalah seorang dari kaum Ansar. Yang ketiga, Mu'ad bin Jabal orang yang paling paham tentang halal dan haram dari umat ini. Ya, orang yang paling paham tentang halal dan haram dari umat ini adalah Mu'ad bin Jabal. Disebutkan di dalam beberapa sahih atau di dalam kabar yang sahih, di antaranya di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, kemudian juga di dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dan di dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, kana Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu a'laman nasi bil halal wal haram. Artinya Mu'ad bin Jabal adalah orang yang paling paham tentang halal dan haram. Sudah seberapa itu? Yang ketiga. Yang keempat, Mu'ad bin Jabal termasuk orang yang ikut perang Badar. Apa keutamaan orang perang Badar? Diampuni dosanya. Jadi kalau meninggal di perang Badar diampuni dosanya. Kalau seandainya tidak meninggal di peperangan Badar, maka apa saja yang dia lakukan setelah perang Badar diampuni dosanya. Enak gak? Enak gak? Tapi itu membuat kita takut. Para sahabat membuat takut. Kalau sebagian manusia sekarang itu, wah enak kalau kita happy-happy, kita bisa melakukan apa aja. Tapi malah para sahabat diberikan seperti itu, kabar gembira seperti itu, malah mereka lebih bertakwa kepada Allah SWT. Karena bisa saja Allah mencabut, kapan saja Allah mencabut dari dia. Ya, jadi sama ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, maka salah satu adab para sahabat kepada Rasulullah SAW, tidak ada yang berani menjadi imam di hadapan beliau ketika sholat jenazah. Jadi jenazah beliau itu tidak diimami oleh satu imam, oleh para sahabat. Dan cara sholatnya bagaimana? Cara sholatnya, jadi kaum muhajirin kumpul dulu, karena kaum muhajirin lebih utama dari kaum ansar. Kumpul, baru mereka sholat sendiri-sendiri. Datang lagi kaum ansar, kumpul semuanya, baru mereka sholat sendiri-sendiri. Nanti datang lagi orang-orang ikut perang Badar. Orang-orang ikut perang Badar itu berarti kumpulan dari kaum muhajirin, kaum ansar. Kumpul lagi, sholat lagi mereka. Ya. Kenapa diutamakan kaum Badar, orang yang ikut perang Badar? Salah satu keutamanya itu, yang ikut perang Badar yang meninggal masuk surga, yang tidak meninggal dan masih hidup, apapun yang dia kerjakan, ya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang maknanya, alam ta'lam anna Allah la yaqdiru 'ala ahli Badar. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah melihat kepada orang-orang yang ikut peperangan Badar? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya man masyitu faqad ghafarna lakum." Kerjakan sesuka kalian, maka aku telah mengampuni kalian, wahai orang-orang yang ikut perang Badar. Enak ya, ikut perang Badar diampuni dosanya. Coba kita hidup di sana. Ya. Jangan bercita-cita seperti itu. Mungkin kalau hidup pada waktu itu kita jadi temannya Allah. Ya. Alhamdulillah kita sekarang beriman dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan berdoa mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap ada keimanan di dalam hati kita. Allahumma. Nah, pada yang pas kalian yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, biografi dari Mu'ad bin Jabal. Beliau adalah orang yang menggantikan Rasulullah memimpin kota Madinah ketika menaklukkan kota Mekah. Orang yang menggantikan Rasulullah SAW memimpin kota Madinah ketika menaklukkan kota Mekah. Jadi ketika menaklukkan kota Mekah kan seluruh sahabat ke sana, kecuali mungkin para wanita, anak kecil, orang tua yang sakit, seluruh sahabat ke kota Mekah yang jumlahnya sekitar 114 ribu sahabat Rasulullah SAW. Ya, untuk menaklukkan kota Mekah. Pada tahun berapa menaklukkan kota Mekah? 9 bukan, karena 9 itu hajinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, lihat sejarah, baca sejarah. Penaklukan kota Mekah tahun berapa? PR. Ya. Biar tahu kita sejarah Rasulullah SAW. Kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, tetapi sejarah beliau kita kabur. Ya, ya. Tahun berapa dari Hijri? Bukan berapa tahun. Tahun berapa? Apakah tahun ke-8 Hijriah? Kan penaklukan kota Mekah itu setelah hijrahnya Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Tahun 23. Tahun ke-11 aja Nabi sudah meninggal. Ya, ke-11 aja Nabi sudah meninggal. 11 Hijriah Nabi sudah meninggal. 23 tahun itu umur beliau. Umur beliau setelah menjadi Nabi dan Rasul 23 tahun. Coba lihat, baca buku banyak sekarang, ya. PR itu Pak. Karena sebagian kaum Muslim kadang-kadang mengetahui sejarah orang-orang kafir, mengetahui lah sejarah orang-orang kafir, orang-orang yang menurut mereka hebat tahu tahun berapa. Sejarah Nabi cuma 63 tahun lah sejarahnya. Yang sangat mudah dihafal kan. Ya, penaklukan kota Mekah apa? Ya. Nah, salah satu yang kita bisa ambil yang ada kaitannya dengan Mu'adz bin Jabal, ketika penaklukan kota Mekah, Nabi dan para sahabatnya ke kota Mekah, nah Mu'adz bin Jabal di kota Madinah. Menjadi siapa? Menjadi pemimpin. Harus ada yang menjadi pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih seseorang kecuali dengan bijak dan juga dengan hikmah. Kemudian Mu'ad bin Jabal adalah utusan pertama, ya, dari dakwah, utusan dakwah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri mana? Negeri Yaman. Utusan dakwah pertama dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Kemudian biografi selanjutnya tentang Mu'adz bin Jabal, beliau meninggal di kota Syam pada tahun 18 Hijriah. Jadi sekitar berapa tahun sepeninggal Rasulullah SAW? Nabi meninggal pada tahun 11 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. 7 tahun sepeninggal Rasulullah SAW baru Mu'adz bin Jabal. Umur beliau 38 tahun. Ini sedikit mengetahui tentang sahabat Rasulullah SAW. Baik, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengambil faedah-faedah yang ada dalam hari ini. Yang pertama, ya, diliburkan. Yang pertama, rendah hatinya Rasulullah SAW terhadap para sahabat. Dan ini perlu dicontoh, ya. Rendah hatinya Rasulullah SAW terhadap para sahabatnya, yaitu ketika berboncengan dengan sahabatnya, makan bersama dengan sahabatnya, kadang-kadang berboncengan bersama di atas kuda, di atas onta atau di atas keledai dengan para sahabat. Ini rendah hatinya Rasulullah SAW yang perlu kita contoh dan wajib kita mencontoh. Kemudian yang kedua, boleh membonceng orang di atas satu kendaraan atau di atas satu hewan tunggangan, kalau hewan tunggangannya mampu. Kalau tidak mampu maka jangan menyiksa hewan tunggangan. Boleh membonceng seseorang di atas hewan tunggangan, satu hewan tunggangan, kalau mampu hewan tunggangannya. Kemudian pelajaran ketiga, Dari hadis ini juga metodologi salah satu metodologi pengajaran adalah dengan tata cara pertanyaan dan jawaban. Salah satu cara mengajar yang baik, baik itu dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dari ustaz ke murid-muridnya, itu dengan cara mengajar atau apa, dengan cara bertanya dan menjawab. Bertanya dan menjawab. Sebagaimana yang dalam firman Rasulullah, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah? Ini kan pertanyaan yang menggugah pemikiran yang ditanya, apa yang hak Allah? Jadi orang fokus, maka jawabannya juga harus fokus. Dan saya ingatkan kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang ingin mendakwah, yang ingin berdakwah harus punya tiga kekuatan. Yang pertama kekuatan ilmu, yang kedua kekuatan niat, niatnya harus benar-benar karena Allah, yang ketiga kekuatan cara menyampaikan. Bagaimana cara menyampaikan itu penting. Ya, karena cara penyampaian itu yang akan dipahami oleh orang. Kita itu berdakwah bukan pamer hafalan. Ya. Hafalan panjang, hafalan banyak, hafalan ayat hadis banyak. Kita itu berdakwah adalah menyampaikan ayat Al-Qur'an ke hadis Rasul sehingga orang yang disampaikan itu paham. Nah, itu dia. Kemudian termasuk pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini adalah dianjurkan untuk mengucapkan Allahu a'lam bagi yang tidak tahu. Allahu a'lam. Ya, termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid? Orang yang tidak mensyirikkan Allah apa? Tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini modal, Pak. Jangan pernah mensyirikkan Allah jika Anda tidak ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermain-main dengan yang namanya kesyirikan dalam bentuk apapun karena sebab apapun. Sebagian orang di zaman sekarang di masa sempit bukannya kembali kepada Allah. Kalau orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika sempit, maka mereka kembali kepada Allah. Mereka mensyirikkan Allah hanya dalam keadaan lapang. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din." Jika mereka di tengah lautan, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dalam keadaan masih sempit. Kalau dalam keadaan sudah sempit, sebagian orang di zaman sekarang sudah sempit, anak sakit berbulan-bulan nggak sembuh, ya, kemudian juga istri juga sakit, ekonomi serba dalam sempit pokoknya, malah minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik dengan orang-orang Arab jahiliyah. Bisa-bisa orang-orang Arab jahiliyah lebih bagus dibandingkan orang-orang musyrik di zaman sekarang, ya. Ini para ulama sekalian sudah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya sebutkan tadi surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Maka jangan pernah berbuat kesyirikan. Jika Anda ingin tidak disiksa oleh Allah, jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk apapun. Ya, baik dengan jimat, jimat bermacam-macam, dengan sekarang lagi tren, ya. Menulis jimat, menulis tolasin raja-raja di atas piring atau pada telur, nanti penyakitnya dipindahkan ke telur. Ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena yang pertama tidak ada jawabannya dari Rasulullah SAW. Kalau pengobatan itu baik, maka niscaya akan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menulis, ya, tulisan-tulisan aneh, bintang, kemudian nanti sin, kemudian sod, dot, dipotong-potong ayat Al-Quran, itu tidak benar, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dan itu bisa mengakibatkan kepada kesyirikan nanti. Ini para ikhwan yang jika Anda ingin tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan selanjutnya adalah boleh menyimpan ilmu untuk sebuah kepentingan sesaat. Boleh menyimpan ilmu untuk sebuah kepentingan. Karena di akhir hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Bahwasanya yang tidak mensyirikkan tidak akan disiksa." Artinya apa? Barang siapa yang meninggal di dalam dosa-dosa besar, tetapi dia tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah, meninggal berzina, meninggal minum khamar, meninggal berjudi, meninggal dalam keadaan membunuh, ya, tapi tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin tidak akan disiksa oleh Allah. Ini kan kabar gembira. Ya, maka bolehkah aku kabarkan kabar gembira tersebut kepada orang-orang, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Maka karena mereka akan bersandar dengan itu. Mereka akan meremehkan maksiat nantinya. Ya. Jadi boleh pada waktu itu menyimpan ilmu untuk sebuah masalah agar orang-orang tidak bersandar dan tidak terlalu meremehkan maksiat. Karena memang Pak seperti itu. Ya, hakikatnya seperti itu. Yang tidak mensyirikkan Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal tidak akan kekal di dalam neraka. Orang yang masih ada dalam dirinya keimanan, meskipun dia melakukan dosa besar dan tidak pernah mensyirikkan Allah, dia akan dikeluarkan dari api neraka. Dan itu pasti. Makanya ada hadis riwayat Muslim, ada orang yang dikeluarkan dari api neraka dalam keadaan gosong, tubuhnya gosong, dimasukkan dia dalam sungai kehidupan, kemudian tubuhnya tumbuh seperti semula, kemudian baru dia dimasukkan ke dalam sungai. Orang yang di dalam hatinya ada secuil kebaikan, tidak pernah mensyirikkan Allah, maka pasti dikeluarkan dari api neraka. Wah, kalau begitu enak. Kita happy-happy aja di dunia. Yang ninggalin sholat, kemudian minum khamar, berjudi. Maka jawabannya, ya, perhatikan. Ada perkataan menarik seorang imam. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, perhatikan ini permasalahan. Beliau mengatakan, inna as-saghirata, sesungguhnya dosa kecil, ma'a qillati al-haya wa 'adami isti'adhah, sesungguhnya dosa kecil yang dibarengi tanpa rasa malu melakukannya, kemudian tanpa rasa berat terhadap Allah melakukannya, dan meremehkan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, qad yaqtarimu biha qad yulhaqu bil kabira, maka dosa kecil tersebut bisa dikategorikan sebagai dosa besar. Saya ulangi, apabila dosa kecil dikerjakan tanpa rasa malu, tanpa rasa berat, tanpa rasa takut terhadap siksa-siksa Allah, bisa dikategorikan menjadi dosa besar. Sebaliknya, innal kabirata qad yaqtarimu biha qillatul hayah wal isti'dhar lah wal khauf min 'adabih, sesungguhnya dosa besar, orang kadang masuk dalam dosa besar, minum khamr, berjudi, berzina, masuk dalam dosa besar, tetapi dibarengi dengan rasa takut terhadap siksa Allah, rasa malu kepada Allah, dan rasa mengagungkan dosa yang dia kerjakan tersebut, ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dikategorikan nanti menjadi dosa kecil. Kemudian beliau mengatakan, wa hadza amru yarji'u ila ma yaqumu bil qalb. Ini semua larinya kepada apa yang terjadi pada hati. Bagaimana dia ketika melakukan dosa tersebut, apakah dalam keadaan meremehkan atau dalam keadaan menganggap besar? Sebagian orang ketika melihat atau ketika misalkan ada hak-hak orang lain, itu 50 rupiah, 100 ribu rupiah, apa 50 rupiah, 100 rupiah, ya. Sebagian orang pernah cerita, sekarang lagi model kalau pembalian itu tidak dikembalikan. Ya kan? Lagi mobil, Pak, itu hak orang lain. Pernah kejadian orang bercerita bahwa kembalinya 400 rupiah. Maka orang tersebut bertanya kepada yang menjaga toko, apakah ada kembaliannya? Ada sebenarnya kembaliannya, tidak dikembalikan. Ya itu nanti masuk kepada penjaga toko. Paham maksud saya? Nah, ini tidak boleh, Pak. Itu ngambil hak orang tanpa kebenaran. Meskipun itu sekian remeh, tetapi karena sudah jadi biasa, kemudian tidak ada rasa takut, ya, akhirnya itu bisa dikategorikan nanti menjadi dosa besar. Hati-hati. Dan itu semuanya kembali kepada hati. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan hati kita ketika melakukan dosa besar. Seseorang kan melakukan dosa besar. Oke, dia melakukan dosa besar, tapi lihat bagaimana dia? Apakah dia merasa malu, merasa berat, merasa takut terhadap sisa Allah? Itu menjadi dosa kecil. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa kecil tetapi meremehkan, kemudian terus-terusan, tidak ada acuh tak acuh dengan dosa kecil tersebut, ada pun mubalah, menjadikan dosa besar. Makanya dari sinilah Anas bin Malik menyatakan, kunna na'udzu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Saya ulangi, innahu lakum fi a'yunikum adaqqu min asy-syahr. Kunna na'udzu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sesungguhnya kalian di zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap sesuatu itu remeh. Padahal kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang membahayakan manusia. Makanya di sini timbul juga perkataan Abdullah bin Mas'ud, orang yang kita pelajari tadi hadis. Beliau mengatakan, innal mu'min yadhrubu karajulin tahta jabal yushiku an yata'ali. Orang beriman melihat dosa-dosanya itu seperti seseorang yang berada di bawah kaki gunung, kemudian dia takut gunung tersebut runtuh menimpa dia. Itu orang beriman. Yadhrubu karajulin yang utah terjebak yusyiku an yata'ali. Seorang seperti di bawah kaki gunung yang dia takut gunung tersebut runtuh menimpa. Itu orang beriman melihat satu dosa. Adapun orang kafir, orang fajir dan orang kafir, innal fajira yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u 'ala anfihi fa yaf'alu bihi bi yadayhi. Adapun orang-orang kafir atau orang-orang fajir, orang yang banyak dosa, dia melihat dosa-dosanya seperti dosa-dosanya banyak banyak dalam bentuk plural, dalam bentuk yang seperti nemplok di mana? Di hidungnya. Lalu dia berbuat dengan tangan seperti selesai. Seperti lalat yang nemplok di punggungnya. Tidak ada sama sekali rasa takut, acuh tak acuh terhadap dosa tersebut. Tidak ada membesarkan dosa tersebut di hadapan Allah untuk dirinya. Nah, ini bisa menjadikan ya dosa-dosa tersebut bertambah besar. Hanya dia para ikhwan sekalian yang mencari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kiranya yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini, dan sepertinya tidak cukup kita membahas tentang fadhlul tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab yang kedua, keutamaan tauhid dan apa yang dihapuskan oleh dosa oleh tauhid tersebut. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ada waktu 5 menit lagi, silahkan. Jika ada yang ingin bertanya. Radio ada. Ya. Jika tidak ada, kita cukupkan dengan kepala dulu. Ada? Ada. Itu yang di atas. Ya. Kembali ke kata akhirat tadi, itu apakah mutlak kebenaran atau mungkin ada contoh lain? Jadi Ustaz jelaskan tadi, nah kata akhirat jika, nah berarti kalau ada kata jika ada kata-kata ya. Nah, terima kasih. Ya, kalau seandainya nakirah diletakkan pada selain peniadaan, maka sebenarnya asal hukum kata nakirah itu menunjukkan kepada sesuatu yang tidak ditentukan secara umum. Tapi khusus untuk apabila dia berada pada kata peniadaan, menunjukkan kepada keumuman yang mutlak. Jika nakirah diletakkan pada tidak dalam peniadaan, maka memungkinkan ada selain itu. Saya beri contoh, misalkan ada seseorang di dalam masjid. Apakah pada saat itu kan tidak peniadaan, ada seseorang di dalam masjid. Apakah sekarang ada orang lain yang ada di dalam masjid? Mungkin enggak? Mungkin enggak? Jadi nakirah ya, apabila diletakkan pada peniadaan, maka menunjukkan kepada keumuman. Tetapi jika tidak diletakkan pada peniadaan, tidak menunjukkan kepada keumuman. Allah. Nah, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, ini untuk kita ketahui yang bisa kita baca di rumah yang Ustaz rekomendasikan tuh matanya kan kemarin. Kalau untuk mata itu matanya Pak, tidak boleh. Ya. Boleh Pak. Kalau yang ada di rumah tuh kalau misalkan kita ini ya Pak atau ini yang mengulang-ulang ya. Iya, soalnya kalau misalkan pas udur kan bisa datang. Terus misalkan banyak bermasalah, kita bisa baca di rumah. Ini bisa bagus ini yang di yang ada dimiliki oleh Bapak Robi. Ya. Ada kitab tauhid yang di kitab tauhid pemurnian ibadah kepada Allah dan cetakan Darul Haq. Ya, cetakan Darul Haq. Bisa ini pakai, bagus, main. Ya, karena ini yang seperti ini yang saya inginkan. Beli di mana? Alhamdulillah. Ya, jadi kitab tauhid yang cetakan Darul Haq. Mungkin ada cetakan-cetakan lain. Ya, silakan dicari. Yang jelas saya ingin matangnya. Ya. Nah, beliau mengatakan beli dari Pak Bambang. Mungkin bisa diambilnya. Saya tidak tahu kita cetakan-cetakan di sini apa. Kalau kita di Al-Qurbi itu kantor kita Islamic Center sudah mencetak buku kitab tauhid ini. Ya, jadi dicetak oleh kantor. Kalau seandainya nanti ada orang yang pulang ke Indonesia kemudian bawakan buku dari sana, insya Allah kita akan bisa bawakan dan kita bagi ke jemaah. Tetapi untuk saat sekarang ya bisa memakai atau membeli ini kitab tauhid. Tetapi ini bukan jualan. Ini bukan lagi promosi, tetapi untuk karena ditanya buku cetakan apa ya. Silakan cetak apa yang penting matang kitab tauhid. Ini bisa diulang-ulang nantinya. Kalau untuk syaratnya, syarat itu banyak. Ada yang penjelasan ringkas kitab tauhid ada seperti itu. Yang digarang oleh Syekh Saleh Ali Syekh pengarangnya. Ada lagi yang disebut dengan Al-Qaulul Mufid. Ini agak tebal, agak berjilid-jilid, berapa jilid terjemahannya. Al-Qaulul Mufid mungkin aslinya saja 2 jilid bahasa Arab, mungkin bisa jadi 4 jilid ya. Karena bahasa Indonesia lebih panjang daripada bahasa Arab. Itu kalau seandainya ingin membaca syarat-syarat. Tapi saya sarankan untuk membaca matanya saja dan caranya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa ada pertanyaan dari Umunus Ketahir. Ustaz, apakah diperbolehkan berinfak dengan dua niat, maksudnya untuk diniatkan untuk si bulan dan juga atas nama kita? Apakah dalam hal ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Ya, ini permasalahannya. Rasulullah SAW bersabda, wa innama likulli imrin ma nawa. Hadis riwayat Bukhari. Hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seandainya dia niatkan untuk orang lain dan untuk diri sendiri, maka insya Allah sesuai dengan niatnya. Allah. Ada lagi Ustaz dari umumnya Balapas. Tanya, Ustaz, jika pagi kalau ditambah yugyu wa yugit wa huwa ala kisya'in qadir, contoh saya ingin Allah adalah dari gara bahwa buku warahkan itu yugyu wa yugit wa huwa ala kisya'in qadir, bolehkah? Mohon penjelasannya. Ya, yang saya ketahui yugyu wa yugit pada zikir yang lain, bukan pada pagi hari. Ya, Allah wa'ala. Ada hadis yang memang yugyu wa yugit tetapi bukan pada zikir pagi dan sore hari. Yang ada yang yuyunnya itu bukan pada zikir sore hari atau pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu a'lam. Yuhyi wa yumiti itu di zikir-zikir yang lain. Ya. Allah. Nah, pertanyaan kedua dari Muhammad bin Tahir. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila azan tidak kedengaran oleh kami? Karena di tempat kami suara azan tidak boleh dilanjutkan melalui speaker. Dan apakah bagi kami boleh sholat di rumah bagi lelaki? Saya ulangi. Ini pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang tinggal di Australia. Mereka mengikuti kajian di sana. Bagaimanakah hukumnya apabila azan tidak kedengaran oleh kami? Karena di tempat kami suara azan tidak boleh dilantunkan melalui speaker. Dan apakah bagi kami boleh sholat di rumah bagi lelaki? Iya. Kalau seandainya ada yang tidak terdengar karena speakernya mungkin tidak terdengar, tetapi kita tahu ada masjid yang mengerjakan sholat berjamaah, maka tetap berjamaah, ya. Karena itu permasalahan speaker saja. Apalagi masjidnya mungkin bisa dijangkau dengan alat transportasi yang mudah, mobil, motor, ya, maka silakan pergi ke masjid. Ya, karena hal itu diwajibkan untuk laki-laki. Memang ada hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada sholat berjamaah bagi yang tidak mendengar azan. Ya, tidak ada sholat berjamaah bagi yang mendengar azan. Mereka yang tinggal di minoritas, kadang-kadang azannya itu tidak boleh keluar. Mereka harus azan dalam saja. Bahkan itu terjadi di camp-camp yang di dalamnya orang-orang kafir, dan itu di negara Arab Saudi. Mereka tidak diperbolehkan sebagai bentuk toleransi kepada orang-orang kafir tersebut, tidak diperbolehkan azan keluar di Arab Saudi. Harus azan dalam saja kata mereka, karena mengganggu kami. Tapi toleransinya oke lah, di dalam juga nggak apa-apa. Padahal di tengah-tengah Arab itu, ya, itu toleransi Islam. Nah, kalau seandainya itu permasalahannya, bukan berarti tidak boleh sholat, tidak dibuatkan berarti boleh tidak sholat berjamaah. Tetapi, ya, itu berarti adalah suaranya memang tidak sampai, tetapi ada orang yang sholat berjamaah di sekitar situ, maka harus mengikuti sholat berjamaah bagi laki-laki. Wallah. Ada yang lain? Nah. Mujair tadi itu siapa Ustaz? Mujair itu persis seperti ada yang mengatakan bahwa Mujair itu adalah nabi. Ada yang mengatakan dia adalah orang saleh. Yang jelas dia dijadikan oleh kaum Yahudi sebagai anak Tuhan. Dianggap sebagai apa? Anak Tuhan. Mungkin baru mendengar ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Ya, kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Ya, surat At-Taubah ayat 30. Nah, Allah wa cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.